aku sadari saat ku menyayangimu. Telah ku miliki cinta sejatiku bersamamu. Lalui kenangan indah denganmu. Tak ku mengerti begitu cepat kau pergi. Tak bisa memelukmu lagi. Tempat kita berbeda. Kini ku terlintas bayang wajahmu. Tak pernah berhenti sadari kau.